بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Insyaallah kita akan melanjutkan ajza'ul jumlah dan kita telah mempelajari kalimat-kalimat dan permisal dan misal-misal yang jumlahnya 8 untuk ajza'ul jumlah. Sudah dapat buku semuanya? Bagian-bagian dari kalimat. Itu yang menunjukkan klasifikasi kata-kata. Klasifikasi kata. Jadi dalam bahasa Arab hanya ada 3 kelas kata. Hanya ada 3 klasifikasi kata. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, dan yang ketiga harf. Udah itu dulu ya. Itu harus dihafalkan benar-benar dan juga harus difahami minimal basicnya saja dulu, definisinya jadi pahami. Karena nanti isim itu akan ada ribuan tema tentangnya. Kemudian fi'il ada ribuan tema tentangnya. Kemudian harf ada ratusan tema tentangnya. Jadi ini sangat basic yang wajib untuk benar-benar kita pahami. Jadi kita enggak mungkin mempelajari ini tidak secara runut ya. Jadi memang harus benar-benar membutuhkan konsistensi antum dan kita semua insyaallah. Kayak isim ketika ada misalnya Anda mengkaji secara tematik saja misalnya. Pada pekan ini Anda mengkaji isim doang. Kemudian pekan berikutnya jumlah ismiyah. Pekan berikutnya mubtada wa khobar tanpa kitab. Antum mencatat saja. Yang penting antum mencatat ilmu. Itu susah itu. Enggak bakal bisa. Tapi alhamdulillah kita sudah punya taqid di sini terhadap kitab. Alhamdulillah. Jadi harus benar-benar konsisten sudah dari kitabnya. Dan juga coba training diri sendiri masing-masing untuk benar-benar memanfaatkan kitab ini. Ya, kita tidak mungkin semua kitab dari kitab ini kita hafalkan atau kita terjemahkan, enggak mungkin. Itu lama sekali jadinya ya. Apalagi kita cuma nahwul wadih seminggu sekali ya. Tapi kita kemarin sudah membahas dan menghafalkan al-jumlah mufidah, apa definisinya? At-tarkibul ladzi yufidu fa'idatan tammah. Kemudian al-kalimatu thalathatu anwa', ismun wa fi'lun wa harf. Baik. Sekarang kita harus menghafalkan definisi isim, fi'il dan harf. Siap? Siap enggak untuk hari ini? Untuk pekan ini aja. Enggak gitu. Isim, fi'il dan harf. Definisinya. Dihafalin sekarang, maksudnya kita pelajari sambil menghafal. Ya. Baik, dengarkan Anda. Falismu isim adalah. Jadi nanti isim adalah apa? Isim adalah ini nih. Kullu lafdhin yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Ada yang perlu antum meralat sedikit. Kullu lafdhin yusamma bihi insan, tambahkan ra'sul 'ain di sini. Hamzahnya di bawah alif. Ya. Ini kan enggak ada. Kemudian aw juga ditambahkan di atas. Aw ya, hamzahnya. Kemudian au nabat, au ditambahkan di atas, au jamad ditambahkan di atas, au juga ayyu syai'in di sini juga tambahkan harokat, tambahkan hamzah. Kemudian akhor tambahkan juga rasul ainnya, kepalanya ya, kepalanya tambahin akhor di atas. Baik, isim adalah kullu lafdhin, ini Anda jelaskan dulu atau kita antum ikuti setelah Anda. Kullu lafzin, ayo. Kullu lafzin. Yusamma bihi insan. Yusamma bihi insan. Au hayawan. Au hayawan. Au nabat. Au nabat. Au jamad. Au jamad. Au ayu syai'in akhar. Au ayu syai'in akhar. Gampang ya. Sekarang Anda jelaskan dulu. Isim adalah kullu lafzin. Kullu, lafal kullu itu umum. Setiap, seluruh lafaz. Seluruh lafal maksudnya di sini kata ya. Seluruh kata yusamma bihi insan. Paham baik-baik, yusamma bihi artinya dinamakan. Bihi Bi artinya dengan, hi artinya nya. Nah, hi di sini kembali ke kemana? Ke kullu lafzin. Setiap lafal yang setiap lafal itu dinamakan setiap lafal yang dinamakan dengan setiap lafal itu insan atau hewan. Faham enggak? Setiap lafal yang dinamakan dengannya, yaitu dinamakan dengan setiap lafal itu, dengan lafal tersebut, insan, manusia itu di sini manusia. Tapi kemudian kan manusia ada yang tabib, ya kan? Kemudian ada yang falah. Nah, nama tabib, penamaan falah, kemudian muhandis, mudarris, itu semua isim, bukan? Isim. Kenapa? Karena mereka, karena manusia dinamakan dengan mereka ini. Iya enggak? Jadi isim di sini bukan maksud isim alam seperti Khalid, Mas Nur Hadi atau siapa. Enggak, tapi maksud di sini umum lebih dari itu. Masuk dalamnya profesi, masuk dalamnya kata benda, masuk di banyak sekali, ya. Kullu ismit kullu lafzin yusamma bihi. Pertama siapa? Insan. Kedua? Hayawan. Pahami baik-baik dan hafalkan. Kullu lafzin yusamma bihi insan kita au hayawan. Nah, hayawan ini lebih umum daripada insan. Kenapa? Karena insan masuk ke dalam cakupan hayawan. Sedangkan tidak semua hayawan itulah insan, ya kan? Kalau semua hayawan adalah insan, berarti kita melihat kecoa berarti itu insan, gitu kan? Hayawan itu adalah yang hidup, makhluk hidup. Tapi di sini karena insan sudah disebutkan, maka hayawan di sini masuk ke dalamnya hanyalah apa? Binatang. Binatang, ya. Dan karena jin juga tidak kita bahas di sini, ya, jin enggak usah disebut di sini. Kullu lafzin yusamma bihi insanun au jinnun au hayawanun, enggak usah. Udah. Jin itu urusan mereka. Insyaallah mereka punya definisi sendiri, belajar sendiri, ya. Jadi jin yang mendengar ini insyaallah jin-jin sendiri, enggak, jin-jin yang muslim yang mendengarkan ini insyaallah hafalkan dengan penambahan atau insannya dihapus oleh kalian. Kullu lafzin yusamma bihi jinnun au hayawanun, itu enggak apa-apa, ya. Enggak apa-apa karena enggak ada insan di alam kalian, ya. Au hayawan atau hayawan. Jin termasuk hayawan enggak? Termasuk karena mereka hidup. Ya kan? Termasuk karena mereka hidup. Taib. Tapi tidak kita mutlakan anta hayawan. Enggak, itu karena itu akan membuat orang salah pengertian, ya kan? Anta hayawan. Padahal kita maksud kamu adalah alive, you are alive, gitu kan? Bisa. Tapi kalau kita bilang anta hayawan, walaupun kita maksudnya anta you are alive, orang akan memahami ini orang ngejek saya, gitu kan? Bahkan mengejek lebih dari kalau mengejek anta qirdun misalnya. Itu masih khusus monyet, tapi anta hayawan itu cakup semua hewan, gitu kan? Jadi seolah-olah segala kepribinatangan ada di dalam dirimu, gitu. Ya. Jadi baiknya insan insan, hayawan hayawan. Au nabat. Nabat artinya tumbuhan. Makanya dikenal oleh kita nabati, sari nabati. Itu sari tumbuhan. Tapi kalau misalnya sari roti, ya itu nama merek. Beda lagi. Enggak ada sih rotin atau enggak ada, enggak ada. Yusamma bihi insan au hayawan au nabat au jamad au ayu syai'in akhar. Apa arti jamad? Jamad artinya apa? Kata benda. Hah? Atau jamad itu benda, materi, benda. Iya. Kan kita sudah mencakup di sini manusia udah, ya jin juga udah, hayawan udah. Nah, benda mati, ya, benda mati. Nabat tumbuhan sudah. Walaupun tumbuhan sebenarnya enggak mati mereka. Ada unsur kehidupannya. Tapi mereka dibedakan dengan benda mati seperti kipas angin, seperti juga ini. Seperti juga laptop. Seperti juga kitab, maaf. Karpet dan lain-lain. Ya. Jamad itu artinya jamad. Cuman au ayyu syai'in akhar atau ayu, ayu itu apapun. Tapi bukan orang ayu artinya apapun, enggak. Ayu itu bahasa lain itu. Ayu syai'in akhar. Apapun sesuatu yang lain, sesuatu apapun lain. Jadi ketika syai' itu adalah sesuatu, maka dia sebut isim. Ya. Maka masuk dari sini adalah sesuatu yang bersifat maknawi. Misal misal syiar, apa arti syiar? Syiar. Enggak, bukan. Syiar itu sesuatu yang menjadi simbol. Itu isim bukan? Tapi itu jamad bukan? Bukan, ya kan? Misalnya dalam Indonesia misalnya perasaan. Perasaan itu insan bukan? Bukan. Hewan bukan. Kemudian nabat bukan. Jamad benda mati bukan juga, tapi perasaan-perasaan sesuatu yang maknawi. Makanya itu masuk ke dalam ayu syai'in akhar. Contoh lain misalnya rizqun misalnya rizqun. Dalam bahasa Arab itu rizqun itu isim atau fi'il atau harf? Isim. Tetapi rizqun itu sesuatu yang apakah rizki itu adalah insan? Enggak. Ya bisa rizki itu insan, yaitu beranak pun itu adalah rizki dari Allah. Benar, tapi rizq itu secara makna langsung itu apa? Bukan insan, bukan hewan, bukan nabat, bukan jamad. Tapi mencakup nanti itu semua. Tapi rizki sesuatu yang maknawi, ya. Nah, itu isim, ya. Baik. Kemudian juga misalnya Ar-Rahman, isim bukan? Apakah Ar-Rahman itu insan, hayawan, nabat, jamad bukan? Tapi tetap dia dihakimi dalam bahasa Arab sebagai isim. Taib, berarti isim itu apa? Kullu lafzin yadullu ala yusamma bihi insanun aw hayawanun aw nabatun aw jamadun aw ayyu syai'in akhar. Bisa? Pertama kullu lafzin, setiap lafal yang yusamma bihi, dinamakan dengan lafal tersebut. Pertama apa? Insan. Kedua hayawan. Ketiga nabat. Keempat jamad. Atau yang lebih umum dari itu semua ayu syai'in akhar. Coba Mas Safri bisa? Atau nanti yang terakhir antum, coba Mas Dimas ya. Isim atau apa? Kullu lafzin yusamma bihi insan au hayawan au nabatun au jamadun au ayu syai'in akhar. Ya, tak apa. Kullu lafzin yusamma bihi insan au hayawan au nabat au jamad au ayu syai'in akhar. Mas Alam. Kullu lafzin yusamma bihi insan au hayawan au nabatun au jamadun au ayu syai'in akhar. Mas Bakhtiar. Kullu lafzin yusamma bihi insan au hayawan au nabatun au jamadun au ayu syai'in akhar. Mas Hilma. Ahsan, kemudian Mas. Enggak, jangan lihat. Kullu lafzin yusamma bihi al-insan. Enggak pakai alif lam. Insan au haiwan au nabat au jamad au ayya ayu au ayu syai'in akhar. Alhamdulillah. Diulangi sampai lancar. Ayo, coba lagi. Kullu lafzin. Kullu lafzin. Ini awalnya kullu lafzin yusamma kullu lafzin yusamma bihi insanu au malah lebih buruk dari yang awal. Antum setelah Mas Afri antum harus sudah bisa. Ayo Mas Ari. Kullu lafzin yusamma bihi insan au hayawan au nabat. Iya benar. Au jamad. Ya. Au. Au ayu. Syai'in akhar. Ahsan. Mas Afri. Mas Afri ya. Kullu lafzin. Kullu lafzin yusamma bihi insan au haiwan au Aw nabat, aw jamad, aw ayu syai'in. Ayu syai'in. Aw ayu syai'in. Ahsan. Sudah bisa? Nih. Kullu lafzin yusamma bihi insan aw haiwan aw nabat aw jamad aw ayu syai'in akhar. Ahsan. Tayyib. Barakallahu fi hifdzikum. Itu isim. Kemudian yang ba, kita punya al-fi'il. Tadi isim sudah paham semuanya. Mas Afri sudah paham isim. Mas Ari sudah paham. Taib, sekarang kita menuju ke fi'il. Ada pertanyaan untuk isim? Tapi sederhana dulu ya, itu aja dulu sederhana ya. Penting kita faham dan hafal, itu penting sekali. Kenapa kita suruh hafal itu? Karena antum akan benar-benar majunya itu cepat banget kalau misalnya anda, antum ada hafalan. Walaupun mungkin 10 tahun lagi lupa, tapi yang penting sekarang dalam masa pembelajaran antum digenjot untuk menghafal supaya lebih terpacu lagi ya. Al-fi'il. Sekarang al-fi'il. Al-fi'il itulah kullu lafzin, sama kullu lafzin, tapi kemudian ada bedanya. Yadullu ala husuli amalin fi zamanin khassin. Syuf, itu beda lagi kan? Tapi tetap wajib kita hafal. Yang penting kullu lafzinya itu sama. Bedanya setelah itu, yadullu ala husuli amalin fi zamanin khassin, itu aja. Coba ikuti selana. Fi'il itu apa? Kullu lafzin. Ayo. Yadullu ala husuli amalin. Yadullu ala husuli amalin. Fi zamanin khassin. Fi zamanin khassin. Jadi enaknya in gitu kan. Coba ulangi lagi. Kullu lafzin. Kullu lafzin. Yadullu ala husuli amalin. Yadullu ala husuli amalin. Fi zamanin khassin. Fi zamanin khassin. Mas Ari sudah hafal? Ana sekali lagi kita ulang, ana pengin Mas Ari hafal langsung. Kullu lafzin, ayo. Kullu lafzin. Yadullu ala husuli amalin. Yadullu ala husuli amalin. Fi zamanin khassin. Fi zamanin khassin. Coba Mas Ari, تفضل. Kullu lafzin yadullu ala usuli ya. Amalin. Heeh. Fi. Fi. Fi. Fi zamanin. Fi zamanin. Ah, bagus. Tapi sekali lagi nih. Lagi kita ulang lagi, habis itu ana akan tanya Mas Ari. Kullu lafzin. Kullu lafzin. Yadullu ala husuli amalin. Yadullu ala husuli amalin. Fi zamanin khassin. Fi zamanin khassin. Tafadhal. Kullu lafzin yadullu ala. Sambil merem, sambil merem. Kullu lafzin yadullu ala husuli amalin. Ya. Fi zamanin khassin. Ahsan, masyaallah. Bagus. Coba anda. Kullu lafzin yadullu ala husuli amalin. Oke, okay, ana jelaskan dulu. Setelah ini antum semua harus sudah hafal. Kullu lafzin, setiap lafal. Udah sama dengan isim tadi. Dan juga harf juga kullu lafzin nanti. Setiap lafal, setiap kata. Yadullu. Yadullu artinya yang menunjukkan. Makanya dalil ya, dalil. Dalil artinya petunjuk. Yadullu yang menunjukkan. Atas, itu ala. Menunjukkan atas husuli amalin. Husul di sini hasil, maksudnya terjadinya amalan, terjadinya amalin, terjadinya suatu amalan, amal apapun. Jadi setiap lafal, fiil atau kata kerja itu dalam bahasa Arab adalah setiap kata yang menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan fi zamanin khassin, di suatu zaman masa ya yang khusus. Kenapa dibilang gitu? Karena dalam Arabik itu fi'il itu ada yang berkaitan dengan masa lalu, sekarang dan depan. Masa lalu artinya past atau maldi. Sekarang hadir, ke depan mustaqbal. Nanti insyaallah secara terperincinya akan ada lagi definisinya nanti insyaallah pembahasannya fi'il ya. Taib, fi'il berarti kullu lafdhin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanin khasin, setiap lafal yang menunjukkan atas terjadinya suatu amal atau perbuatan di zaman yang khusus. Ikuti selana. Kullu lafzin. Kullu lafzin. Yadullu ala husuli amalin. Yadullu ala husuli amalin. Fi zamanin khasin. Fi zamanin khasin. Ayo coba mas. Kullu lafzin. Nah diri. Kullu lafzin yadullu. Ya enggak ya dulu. Kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khassin. Ayo antum. Kullu lafdin yadullu ala usuli amalin fi zamanin khasin. Ahsant. Ya. Kullu lafdin yadullu ala usuli amalin fi zamanin khasin. Ahsant. Kullu lafdin yadullu ala usuli amalin fi zamanin khasin. Ahsant. Kullu lafdin yadullu ala usuli amalin fi zamanin khasin. Ahsant. Masafri. Kullu lafdin yadullu ala Allah khusyuk pengalim. Jangan lihat, tutup bukunya, tutup, enggak boleh kayak gitu, enggak boleh. Kebiasaan nanti. Ayo, ayo Mas. Qulul lafzin. Qulul lafzin ya dulu ala usul fiqi. Berdiri lu, berdiri lu. Enggak, berdiri, berdiri. Ayo. Sambil ngapalin, Qulul lafzin. Eh Mas Nur Hadi. Qulul lafzin ya dulu. Qulul lafzin ya dulu ala husuli amalin fi zamanin khos. Ahsan, bisa duduk. Fadhol. Mas Arif Afif. Qulul lafzin ya dulu ala husuli amalin fi zamanin khos. Ahsan, silakan. Ahsan. Barakallahu fi hifdzikum. Coba kita mulai dari isim. Isim adalah kullu lafdhin yusamma bihi insan au hayawan au nabat au jamad au ayu syai'in. Kalau misalnya fi'il adalah kullu lafdhin yadullu ala usuli amalin fi zamanin khasin. Jumlah mufidah itu apa? At-tarkibul ladhi yufidu fa'idatan tamah. Baik, sekarang kita ke harf. Setelah kita mempelajari isim dan juga fa'il secara global, kita sekarang mempelajari definisi al-harf. Maksud al-harf di sini adalah harf ma'ani. Harf al-ma'ani, bukan harf al-ma'ani. Ya, harf dalam nahu ya, kita maksud. Al-harf kullu lafzin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Ulang, kullu lafzin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Itu ngapalin tiga susunan. Kullu lafdhin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Ya. Tiga susunan itu. Jadi jangan langsung di fa'al semuanya langsung gitu, satu gitu enggak, tapi parsial ya. Taib, ulangi selana. Kullu lafdhin la yadhharu ma'nahu kamilan. La yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Kalau misalnya belum hafal, sambil lihat ini benar-benar, sambil mematuk benar-benar di teksnya dan hafalkan teksnya benar-benar dengan penglihatan ya. Itu bagus itu. Hafalkan teksnya benar-benar dengan penglihatan. Sambil membaca kullu lafdhin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Baik, sekali lagi habis ini ana akan bertanya kepada Mas Afri. Kullu lafdhin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Baik, fadhal Mas. Yang nomor 2 mana? Oh, la yadhharu ma'nahu kamilan. Baik, antum mana kasih rest dulu boleh, antum menghafal. Sekarang Khalid. Hah? Anak antum mana kasih rest dulu sekarang Mas Nur Hadi. Bentar dulu. Anak kasih rest dulu. Semuanya nanti semuanya minta istirahat nanti. Coba Bakhtiar. Kullu lafdhin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma ghairihi. Syukur alhamdulillah. Sebenarnya Mas Afri, Mas Ari dan juga Mas Nur Hadi, dengan Bakhtiar itu dahulunya beliau itu belum pernah sama sekali ngaji bahasa Arab, belum pernah kan. Baru dinyatakan itu ketika di rumah ada di Kalibata kan. Dulu juga mengalami susahnya menghafal seperti antum ya kan, sama sekali susah. Tapi habis itu digunjur menghafal terus, selama kita termotivasi benar-benar untuk menghafal, akhirnya cepat menghafal insya Allah. Makanya antum jangan putus asa. Apa istilah ini, langsung pulang nggak mau lagi, terus nangis curhat ke orang tua di kampung, disiksa oleh guru bahasa Arab misalnya, enggak. Ini semua demi kemajuan kita semua insya Allah ya. Ya Mas Ari, jangan sampai nanti antum berat badannya turun karena kita disuruh hafal. Insyaallah kalau misalnya itu diharapan antum bisa. Yang tadi diterjemahin dulu. Iya, enggak diterjemahin dulu. Enggak. Ana enggak yang fail antum bisa enggak tadi fail? Emang ana terjemahin dulu sebelumnya enggak? Enggak. Tadi Mas Ari langsung ana suruh fail tanpa ana terjemahin, ya kan? Abis itu ana terjemahin setelah itu. Sehingga sempurna hafalannya. Baik. Al-harf sekali lagi kullu lafdhin. Artinya apa? Setiap lafal. Lafal. La yadhharu ma'nahu kamilan. Yang tidak jelas maknanya. Uskut. La yadhharu ma'nahu kamilan. La yadhharu ma'nahu kamilan. Udah hafal itu? La yadhharu ma'nahu kamilan. La yadhharu artinya tidak tampak. Tidak tampak. Ma'nahu maknanya huruf ini kamilan secara sempurna. Tidak tampak kecuali apa? Illa ma'awairi, kecuali bersama dengan selain huruf tersebut. Maksudnya misalnya antum mengatakan di. Ya, orang kemarin ke orang Indonesia lain. Mas di. Dimas ya, Dimas ini orangnya. Enggak, Mas di. Antum pasti bingung. Apa maksudnya? Atau atas. Maksudnya apa? Di atas ada burung. Atas kan langsung gini, maksudnya atas apa gitu kan? Tapi ketika anak bilang di atas apa gitu. Mas, di atas buku misalnya. Maka antum pasti ngeliat, oh di atas buku jelas gitu. Maknanya jelas, di atas sih maksudnya jelas. Begitu juga dalam bahasa Arab, antum ngomong ke orang-orang Arab ah atau syekh amam atau syekh fi, maksudnya apa ini? Ya. Makanya harus ada dengan selainnya, yaitu imma fi'il atau harf atau isim atau isim. Ya, min itu panggilan anak waktu kecil, mukmin. Min gitu. Tapi sekarang bisa hafal? Ulangi setelah anak. Kullu lafdhin. La yadhharu ma'nahu kamilan. La yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Masalah ya. Ahsan. Mas Nur Hadi, ya. Oke. Khalid udah? Lagi. Mas Dimas. Kullu lafdhin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Mas Ari. Kullu lafdhin la yadhharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Illa pakai illa bukan ila. Illa. Illa. Ma'a ghairihi. Ahsan. Yang belum siapa? Oh, Mas Afri, silakan. Udah bisa? Mas Afri, silakan. Oke. Mas Nur Hadi. Qulu lafzin la yadhharu ma'na'u kamilan terakhir belum. Illa ma'a ghairihi. Illa ma'a ghairihi. Illa ma'a ghairihi udah bisa? Qulu lafzin la yadhharu la yadhharu ma'na'u kamilan illa ya ghairihi. Illa ma'a ghairihi. Ahsan. Mas Afri bisa? Ayo, antum harus pede dong. Ayo. Masya Allah jenggot antum banyak. Jadi harus hafalan juga harus banyak. Ayo. Ayo. Qulu lafzin la yadhharu ma'nahu kamilan. Ya. Illa ma'a ghairihi. Ahsan. Dilanjutkan lagi hafal. Antum murojaah lagi di rumah. Baik. Itu tadi tentang isim, fi'il, dan harf. Kita mulai sekali lagi kita hafal tanpa melihat teks. Ya. Isim, fi'il, dan harf. Atau kita mulai dari al-jumlah al-mufidah. Ya, setelah itu kita sudah menyudahi kajian nahwu ini. Kita mulai dari al-jumlah al-mufidah. Apa itu? At-tarkibul ladhi yufidu fa'idatan tamah. Kemudian al-kalimat. Al-kalimatu thalathatu anwa' ismun wa fi'lun wa harf. Isim itu apa? Kullu lafzin yusamma bihi insanun أو حيوان أو نبات أو جماد أو أي شيء آخر. Kemudian isim itu apa? Kullu lafzin, Syukran. Fi'il itu apa? Kullu lafzin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Kemudian kalau misalnya harf ma'ani itu apa? Kullu lafzin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Ahsantum, barakallahu fi hadzikum. Baik. Kita sudahi kajian nahwu al-wadhih ini. Langsung pulang ya. Langsung pulang. Kita lanjutkan insyaallah usul mustalah al-hadits insyaallah 10 menit lagi insyaallah taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.